mengikuti mazhab mereka. Fa'inam dengan kemudian takwil-takwil. Fa'ilam yaltawi, kok ternyata dalilnya itu tidak mungkin untuk ditekuk-tekuk, tidak mungkin untuk diutak-atik. Wa yusbih layinan, dan ternyata itu dalilnya itu lembek, tasaruhu, maka ya mereka pecah aja. Artinya apa? Mereka tolak sikap ahlul bidah terhadap dalil. Kalau enggak kemudian ditakwil agar sesuai dengan mazhab mereka, sudah ditolak aja, selesai. Maka ahlul bidah yuhakimuna ukulahum, menjadikan akan mereka sebagai hakim awalan pertama kali, dan mereka mengatakan yajib, wajib antuhawal di dipindah atau tuhal, ya, dipindah anusus nas-nas ila madal alil aklu, dipindah kepada sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal. Oleh karena itu min usulim, diantara kemudian akidah alil bidah, layisbud minasifatillah, tidak ada sifat Allah kecuali madal alil aklu, kecuali akal yang ditetapkan oleh akal, semacam akidah asy'ariyah. Maka cuma mengakui tujuh sifat saja, karena sifat tujuh sifat tersebut itulah yang ditetapkan oleh akal. Akal mengatakan ya yang namanya Tuhan ya harus hidup, berilmu, mendengar, melihat dan seterusnya. Wajibu, dan wajib ayunfa, ditiadakan segala sesuatu yang ditolak oleh akal. Witawakof, dan di tawakof, tidak diberi komentar, tidak ditolak, tidak pula diterima. Fima lam yaqtadi, tidak dalam perkara yang tidak ditetapkan oleh akal, isbatau adanya, wala nafiyah, atau tidak adanya. Maka kesimpulannya ahli bidah fil haqiqah sebenarnya tidak beristihad, karena mustahil adalah orang yang mutajaridan, nah, terlepas, telanjang kalau bahasa letak-letaknya, minal hawa, dari hawa nafsu, artinya nah, terbebas dari kungkungan hawa nafsu. La yurid, tidak menginginkan kecuali yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Dan kita semua naklah mengetahui bahwa ahli bidah tidaklah menginginkan demikian. Minan nasara, di antara ahbabul bidah orang Nasrani, hasu kufran, di mana mereka punya akidah kekufuran, salasu, mereka mengatakan Allah itu Trinitas. Dan orang-orang kafir yang mengira bahasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan, yakni rahim aidan rahimallah, anana idza qulna inal istihada yakunu khata'an wa su'aban hatta fil aqaidi annahu yalzamu an nusawiban nasara fi qawlihi innallaha salisu salata wa nahnu naqul la yumkin li ahadin ayakula innan nasara mustahiduna fi taslisi. Fahadha Isa ibn Maryam alaihissalamu yakullahu yawmal qiyamah am taqulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ila akhir ayah. Fahadha nasun min Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam aladhi wa rasuluhum annahu maqala lahum illa kalimat al-ikhlasi ani'budullah rabbi wa rabbakum faqayfa yuqal innahum idha qalu inna Allah salisu salasa innahum mutsahidun aina al-istihadu. Lau ijtahadu la'alimu annahu la ilaha illallah. Wa alaihi naqul hadha ta'lilu alladhi 'alala al-mu'allifu rahimahullah ghairu waridin wa ghairu sahihin. Za'imina annahum lam yub'atsu alladhina yaquluna lam nub'atsu hal yumkin an naqula innahum mujtahidun. Ajabla, la yumkinu abadan. Fal Qur'anu mamlu'un min isbatil ba'si biturki al-hisiyati wal-aqliyati was-sam'iyati. Qala Allah Ta'ala wa daraba lana mathalan wa nasha khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim wa ata bil adillati qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa man dhal ladhi ansha'aha awwala marratin al-jawab Allah azza wa jalla wa alladhi ansha'a qadirun 'ala al-i'adati. Qala Ta'ala wa huwa alladhi yabdul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Idan yakunu hadha ilzamu minal mu'alifi ilzaman batilan li'anau la yujadu bil mujtahidi.

seorang mustahil. Aula yarawna rabbahum bil aini, atau orang ahli bidah yang beranggapan tidak bisa melihat Allah dengan mata di surga. Demikian juga dengan orang majusi fidai al aslaini, yang mengaku-ngaku adanya dua Tuhan. Alladzina qalu innallaha la yura bil aini kal asyairati wa ghairihim, naqul innahum mujtahidun fayakunu qawluhum innallaha la yura bil aini istihadan qad yusibbi wa qad yukhti'u fayuqal subhanallah hal ha'ulai ijtahadu qad'an lam yustahidu abadan la ijtahadu haqiqatan la alimu ilmal yaqini annallaha yura bil aini haqiqatan wa hal asrahu wa awdahu wa abiyanu min qali nabi sallam innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badri aw kama tarawna syamsa laysa min duniha sihabun atau sahabun law arata ahadun ayubayina wa yusariha bimisli hadha tasrihi lam yajid ila zalika sabila falladhi yakulu inna Allah la yura bil aini hal istahada ma'a wujudi hadha nasi al-jafula lam yajtahid. Walihada zahaba ba'du salafi ila ana man angkara ru'yatallahi fil aini fawa kafir kharijun anil millati li'annahu mukadzibun id inna nasa la yahtamil at-ta'wila wa ta'wilu ma la yahtamil ta'wila huwa nafsun nafyi ara'aita law ana insanan ata ilaika bi rubzin faqala samillaha waqul fa'akhad cita al-qalam li taktuba wa kulta hadhi wa raqatun wa laysa khubzan hal yasihu hadha ta'wilu al-jafu la yasihu li'anahu laysa hunaka ihtimalun law wahidan min alfin anu awila al-khubza bil waraki fa'idha kana rasul alaihi salatu wassalam huwa afsal khalki wa a'lamul khalki billahi wa ansal khalki li ibadillahi yakul innakum satarna rabbakum iyanan falyumkinu ayu awwala hadha ajabu la yumkinu fata'wiluhu inkaruhu wa takdibuhu wa min sama kultu lakum inna ba'da salafi qal man angkara ru'yatallahi fil akhirati fahuwa kafirun li'anna nasa la yahtamilu at-ta'wila kadhal majus bidia al-aslaini aydan hadha nafsu syaih يقول رحمه الله لقلنا إن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأا في الأصول لازما أن يكون قول المجوس في الأصلين يحتمل أن يكون خطأا أو أن يكون صوابا ونحن نقول إنه لا يمكن أبدا أن نقول إن المجوس اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا ومثلهم أباد البقاء يرون البقرة ويقولون هذه إلى هنا ويتبركون ببولها وروثها ويقولون هذا هو الإله فلا يمكن أن نقول هؤلاء إما مصيبون أو مخطئون لأنهم لم يجتهدوا فلو نظروا أدنى نظر لعلموا أن البقرة لا تصيح أن تكون إلها إذن تعليل المؤلفي رحم الله عليل على هذا فالصواب أن الاجتهاد يكون فيما يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين لكن شأن كل شأن هل أنت اجتهدت أو لا. Orang-orang yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat dengan mata semacam Asy'ariyah dan selain mereka, nakul, apakah kita katakan mereka itu beristihad sehingga yakun jadilah kauluhum ucapan mereka, pendapat mereka Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat itu ada istihad qad yusib boleh jadi benar, boleh jadi keliru. Maka tentu jawabannya adalah subhanallah, apakah mereka beristihad? Qad'an tentu mereka tidaklah beristihad sama sekali. Seandainya mereka beristihad hakikatan dengan benar, tentu mereka akan mengetahui dengan ilmu yakin biasanya Allah akan bisa dilihat dengan mata hakikatan secara hakiki.

yang membawa petunjuk, yang memiliki petunjuk. Petunjuk apa? Hidayah yang mana? Hidayah kan ada dua, taufik sama hidayah bayan. Jawabannya hidayah yang kedua, hidayah dalalah dan bayan. Hidayah dalam arti menunjukkan, bukan menunjuki. Karena Rasulullah SAW adalah memberi petunjuk untuk makhluk, menunjukkan pada mereka al-haqi kebenaran. Tetapi Nabi tidaklah memiliki kekuasaan untuk aywafiqohum, memberikan taufik pada makhluk untuk menjalankan kebenaran. Zat yang memiliki hak untuk memberikan taufik kepada kebenaran hanyalah pemilik kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di tangannya lah azimatul umur, urusan segala perkara. Zimam itu kendali, kendali segala perkara. Dan di tangannya lah hidayah taufik. Oleh karena itu kan berapa banyak Nabi SAW itu harus menginginkan ayah tadi yang mendapatkan petunjuk, yaitu pamannya Abu Thalib. Akan tapi pamannya Abu Thalib tidaklah diberi taufik lil ihtida untuk dapat petunjuk sampai napas terakhir dalam kehidupannya. Dan Nabi SAW mengajak pamannya untuk bertauhid, maka Rasul Nabi menyesali hal demikian, sedih. Akan tapi urusan itu ada di tangan Allah. Ya, selesai. Kemudian penutup. Pertama nabdul hadil muqaddimah abiyan tuha fil adi turun muhkamah. Selesai sudah penyusunan muqaddimah ini, bait-baitnya fil adi dalam hitungan, dalam tahun turun muhkamah. Turun muhkamah di sini ada singkatan. Tapi kalau mau diterjemahkan adalah permata yang tersusun rapi. Hadil muqaddimah maksudnya annaha kataqdimati lima katabahu Imam Ahmad Imamul Haramain minal Warqati. Abiyatuha fil ibtidurun muhkamah, yakni idza aradta an ta'rifa kam ada du abiyatiha fa ina durun faqat. Wa muhkamah itu takmilun wa durun fi abjadiyati arak mi'atani wa dalu arba'atun. Idzan ada du abiyatiha mi'atani wa arba'atun. Wa huruful al-abjadiyah ya abajadun hawazun hudhiya kalaman sa'fas korosab fakhaf bagav bagav. Hadi hiyal huruful abjadiyah tu awalu harfin minha an wahidin sumasani an itnaini sumasalisu wasalisu an salasatin warabiu an arba'atin ila antasila ilal asrati thumma yakunu kullu harfin fi asratin ila antasila ilal mi'ati thumma yakunu kullu harfin fi mi'atin ila antasila ilal alfi wa yantahi. Fa abjadun abjadun kullu harfin minha an wahidin alhamdatu wahid alba isnain jim salasah adal arba hawazun ha khamis alwawu sitah wa za sabah hudiyah hak samaniyah tak tis'ah ya asrah. Suma nabda'u kulu harfin bi asratin kalaman alqafu asraini alamu salat alqafu isrina walamu salafin walmimu arba'in wanunu khamsin sa'fas sin sittin al-ain sabain al-fa' samanin sat tis'in khurasat alqafu mi'ah. Suma nabda'u kulu harfin bimi'atin fatakunu ara'u bimi'atain wasyin bi salasi mi'atin wata'u bi arba'i mi'atin sarrad atak bi khamsi mi'atin walkha' bi siti mi'atin wadhal sabai mi'atin baghaw abba' sama samani mi'atin za' tis'i mi'atin rin alfin. Idan binan alamat taqadam takunu turun bimi'ataini wa arba'atin liana ra' bimi'atain wadal di arba'atin fi amita'in summa za' summa fa'sani rabi' sahri wat'il mustafa. Sebelumnya hadil muqaddimah, muqaddimah ini yakni